Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'adhimi sultanik. Subhanaka la nufsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ittiba'i sunnati habibika sayyidina Muhammad wa habbib ilayna ma ahabbahu habibuka sayyiduna Muhammad wa khsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafiral dhunubi ikhfiril dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyub isturil uyub ya allamal uyub bi barakatil habibil mahbub urzukna ya Rabbana taubata qablal maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para perindu dan pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah benar-benar memberikan kepada kita kecintaan yang sesungguhnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memudahkan kita untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dan semoga Allah kelak mengumpulkan kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masih di majlis hadis riyad kitab Riyadhus Shalihin yang dikumpulkan oleh Imam Besar Imam An-Nawawi rahimahullah taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ila anqal. Bab karahiyatul akli muttaki'a, kemakruhan makan muttaki'a, menyandar. Para surah hadis mensarai makruhnya makan dengan menyiapkan tempat duduk yang enak sehingga betah duduk di situ, sehingga makannya enggak berhenti-berhenti, akhirnya kekenyangan nanti. Wa an Abi Juhaifata Wahab ibn Abdillah, dari Abi Juhaifata Wahab ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la akulu muttaki'a. Rawahul Bukhari. Aku tidak pernah makan beralas dan bersandar sesuatu yang empuk. Ittika itu pasti ada sandarannya dan ada alasnya. Aku tidak pernah makan dengan mengenakkan tempat dudukku. Muttaki'a, menyandar enak, duduknya enak. Qala al-Khattabi al-muttaki' huna, Imam Khattabi menjelaskan arti muttaki' ittika' di sini, huwa al-jalisu, duduk, muqtamidan, bersandar, ala wata'in, kepada sesuatu yang lembut, tahtahu, di bawahnya. Yaitu menempukkan tempat duduknya di saat makan. Qala Imam Khattabi menjelaskan, wa arada annahu, maksudnya Nabi menjelaskan bahwa beliau itu, la yaq'udu alal wata'i wal wasa'idi. Beliau tidak duduk di dalam makan itu di tempat yang empuk atau di bantal. Diempukkan begitu. Tidak ada alas empuk. Wisadah adalah alas yang empuk. Alas yang empuk. Kal kafi'liman, seperti kebiasaan orang-orang, yuridul iktharo minat to'ami, seperti kebiasaan orang jago makan. Jago makan itu sebelum makan tempatnya enak dulu, tata dulu, lalu wah, sak bismillahnya lupa. Bal yaq'udu mustawfizan, tapi Nabi itu duduk itu mustawfizan. Mustawfizan itu duduk yang tidak tenang, dibuat duduk yang paling tidak enak, mustawfizan, sehingga tidak betah, tidak menikmati duduk di tempat makan. La mustautian, tidak duduk beralaskan sesuatu yang empuk, tapi duduk beliau mustawfizan, duduk yang tidak tenang, duduknya seperti orang yang tidak nyaman, jadi bikin duduk yang tidak nyaman. Apakah duduk dengan duduk misalnya duduk di atas betisnya, duduk di atas betis itu kan tidak bisa tahan lama, sakit lama-lama itu. Seperti yang pernah kita lihat nanti ada riwayat lain, Nabi duduk di atas betisnya, kemudian sebelah kakinya diangkat, jadi itu pokoknya enggak enak, sebelah kaki kanannya diangkat, duduk di betisnya. Atau Nabi duduk, nanti ada riwayat kakinya dijulurkan ke depan, jadi makanannya itu agak, ya pokoknya tidak di posisi yang enak, kalau semuanya di depan mukanya begitu kan leb-leb habis nanti. Jadi wayakulu, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau duduk seperti itu, jadi tidak mengenak-enakkan dan duduk. Wayakulu bulghatan, dan Nabi itu kalau makan sekedar untuk bekal sambung, dalam bahasa kita sambung hidup untuk kesehatan, secukupnya saja, bulkotan secukupnya. Hadza kalamul Khattabi, ini perkataan Imam Khattabi. Wa asyara ghairuhu, sebagian menjelaskan, mengisyaratkan, annal muttaqi'a, yang namanya ittika, yaitu wal ma'ilu ala jambihi, makan miring ke samping, jadi sambil baring ittika sambil makan. Wah ini betah, tahan lama itu, enak sambil miring. Gak ada orang leyeh-leyeh baring menyandar kepada badan bagian pinggirnya, apa namanya, kalau bahasa Jawa yang enak, paling kaya bahasa Jawa setelah bahasa Arab, lempeng. Nah, carikan bahasa Indonesia, saya tidak temu sampai hari, pokoknya ini dulu ya, apa ahli bahasa Indonesia bantu saya paling berat kalau sudah terjemahkan gitu. Ini apa dari dulu sudah tak tanyakan belum dijawab, kayaknya tidak lulus bahasa Indonesia, apa ini. Nah, hafalnya iga sapi dimakan enak, manusia ya, pokoknya ini lempeng kalau bahasa Jawa, sudah cari kamus bahasa Jawa. Jadi gitu, jemp. Nah ini cara Nabi itu begitu, artinya memang jangan sampai kita itu makan itu terlalu banyak, dan sebab yang menjadikan makan banyak pun dihindari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anasin, dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah jalisan duduk, muka'ian duduk, ika'a yakulu tamron, makan tamar. Duduk ika itu apa? Duduk dengan menjulurkan kakinya ke depan, menjulur ke depan begitu makan. Jadi ini adalah posisi yang tidak enak, kakinya dijulurkan ke depan, kemudian betisnya apa, lututnya diangkat ke atas, betisnya berdiri ya, paham ya, kalau gini, nah itu, nah, begitu seperti itu ika di dalam makan. Nanti ada ika di dalam sholat. Ika di dalam sholat itu adalah duduk di dua betis, kemudian kakinya dua-duanya, telapak kakinya diberdirikan, telapak kaki dua diberdirikan, seperti kalau ibu bapak habis sujud kemudian duduk, tapi telapak kakinya tidak usah dilipat, biar berdiri begini, duduk di atas tumit yang diberdirikan, itu ika di dalam sholat. Kalau ika di dalam sholat itu adalah boleh dan sah, itu martabat duduk yang ketiga. Martabat duduk dalam sholat yang paling rendah adalah ika di dalam sholat. Kalau ika di dalam makan itu seperti yaitu tadi, kakinya menjulur ke depan, kakinya ke depan, betis diberdirikan, lututnya lebih tinggi, jadi makannya itu itu tidak nyaman, itulah Nabi. Wal muqi walladhi yulsiku ilyataihi bil ardi, yang namanya ika muqi itu adalah orang yang menempelkan alat duduknya. Ini dari dulu Buya juga pengen bahasa yang lembut, alat duduk dari pinggul manusia, bawah pinggul itu apa namanya? Nah itu bahasa yang indah lagi enggak ada tuh. Coba lah ya, pokoknya ya alat untuk duduk, Anda duduk ya alat duduk Anda itu, ini tangan, ini jempol, alat duduk, ya, ini ilyah bahasa Arabnya, alat duduknya ditempelkan ke bumi, wayunsibu saqaihi, kemudian dua kakinya, dua betisnya diberdirikan. Itu sebagian yang ditangkap dari cara makan Nabi SAW, difahami oleh para ulama, Nabi kalau makan tidak mengenak-enakkan cara duduknya. Kemudian bab istihbabil akli bi thalathi asabi' wa istihbabi la'qil asabi' wa karahati mashiha qabla la'qiha wa istihbabi la'qil qas'ati wa hadil luqmati allati taskutu minhu wa akliha wa jawazi mashiha ba'da la'qi bis sa'idi wal qadami wa ghairihima. Ini babnya tok panjang. Babnya panjang banget. Babnya itu sudah isi. Bab kesunahan makan dengan tiga jemari untuk makanan yang bisa diambil dengan tiga jemari. Yang tidak bisa diambil dengan tiga jemari, ya jangan pakai tiga jemari. Makan yang bisa dimakan dengan tiga jemari. Jadi Nabi tiga jemari itu adalah jempol, jari tengah, jari petunjuk dan seperti korma, ya, seperti korma, kemudian anggur yang bisa diambil dengan tiga jemari, lakukan dengan tiga jemari. Kalau makan dengan lima jemari bukan suatu yang terlarang, kalau makan korma dengan lima jemari bukan suatu yang terlarang, boleh. Akan tapi selagi masih bisa dengan tiga jemari, makanlah dengan tiga jemari. Tapi kalau ada makanan yang tidak bisa diambil dengan tiga jemari, ya ambil dengan lima jemari. Makan apa ya? Bubur atau gimana? Atau yang lembut-lembut? Di sini para ulama menjelaskan yang bisa diambil dengan tiga jemari. Artinya, kalau hati kita sambung dengan Rasulullah, selagi masih kita bilang bisa melakukan, lakukan. Kebayang kalau Nabi makanannya apa? Kurma, anggur, ya kan? Hal-hal yang seperti itu yang dimakan Rasulullah SAW. Maka sangat mungkin dengan makan tiga jemari. Tapi biarpun itu kebiasaan makan Nabi karena ada urusannya dengan baginda dan Nabi, kalau kita mengikuti mendapatkan pahala kesunahan dan itu tanda cinta. Jangan meremehkan. Kalau makan dengan dua jemari itu gaya makannya setan, atau setan makannya dua jemari kata ulama begitu. Mungkin ada yang pernah lihat ya. Setan makan dengan jemari. Orang sombong satu jemari. Nah, saya enggak benar. Tahu ulama ngomong gitu, orang sombong satu jemari. Yang jelas enggak ada cerita di sini makan pakai sendok. Makanya nanti akan disebutkan bagaimana makan pakai sendok. Wastihbabi laqil ashabi, disunahkan untuk membersihkan sisa makan yang ada di jemari dengan mulutnya. Tidak usah merasa jijik, karena apa? Ini sama bagian yang kita makan. Kalau kita jijik dengan yang di sini, berarti apa yang kita makan tadi? Memang kotoran. Sama. Yang di tangan dan yang masuk perut adalah sama. Bedanya kalau dengan melakukan yang demikian adalah mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sekali-kali yang sudah kenal gaya hidup barat, astagfirullahaladzim. Jangan bilang astagfirullah, jangan merendahkan itu apa yang dilakukan Nabi. Enggak akan lebih bagus apa yang kau lakukan melebihi daripada yang dilakukan Nabi. Kalau ternyata permasalahannya Anda tidak nyaman, itu karena belum biasa. Yang merasa tidak nyaman menjilat tangannya, sebetulnya dia enggak berpikir waktu dia makan pakai sendok. Sendok udah masuk, tarik lagi, masuk, tarik lagi, masuk berkali-kali, dia enggak sadar mau menjelekkan caranya Nabi SAW. Coba itu yang makan pakai sendok. Sendok masuk mulut atau tidak? Masuk, lup, ditarik lagi, masuk lagi, tarik lagi, masuk lagi, tarik lagi. Dan itu sendok masuk di mulutnya 1000 orang. Kok bilang Nabi menjilat, astagfirullahaladzim jilat. Ini ada. Gara-gara dia sering hidup di kalangan orang-orang kaya makan di barat sana, gengsi makan jilat. Ini Nabi yang pernah melakukan, coba suruh berpikir itu. Kalau merasa jijik dengan cara makannya Nabi, pernah makan pakai sendok? Masuk mulut, keluar, masuk lagi, lebih dari jilat itu. Malah itu dijilat orang banyak itu. Mau merendahkan cara Nabi. Cara Nabi cara istimewa, tidak ada sebentar. Maka jangan ragu, jangan mengatasi, karena ada. Ini ada suatu ketika, bahkan di sini tempatnya ada suatu orang, kok dijilat, menjijikkan. Menjijikkan, kif Nabi menjijikkan? Tidak ada menjijikkan dari baginda Nabi, hanya kamu tidak mikir saja, makanya kamu bilang menjijikkan. Ada suatu ketika datang ke sini, ada yang lihat, menjilat, kok dijilat, jangan jorok. Tadi sendok lap-lap masuk dijilat, itu lebih dari dijilat, disedot itu. Fahamlah, cobalah, kalau urusan dengan Nabi jangan sampai ada yang merasa tidak nyaman, hati-hati. Nabi membersihkan sisa yang ada di tak cemarinya. Wakarohati mashiha, makruh kita langsung mengusap, masih ada sisa-sisa langsung kita usap pakai tisu atau pakai apa saja. Qabla la'akiha, sebelum dijilat. Wastihbabi la'kil qas'ati, dan termasuk jika tempat makanan ini bisa dibersihkan, dibersihkan. Jangan meninggalkan sisa makanan. Satu butir pun barangkali berkahnya ada di situ. Ini sudah pernah disebutkan di sini, ada orang makannya gaya ningrat, ngikut orang yang darahnya tidak merah, darah biru katanya. Kalau makan itu harus dikasih, disisakan di pojoknya. Ningrat apa itu? Paling nerat adalah baginda Nabi SAW. Paling mulianya manusia adalah baginda Nabi SAW. Dihabiskan, dibersihkan. Maka jangan sekali-kali Anda mengambil makanan lalu tidak bisa habis. Jadi kalau ngambil dikira-kira dulu. Kalau Anda orang awam mungkin dimaklumi. Tapi kalau di kalangan santri, para ustadz, terus buang-buang, ini aneh. Mana hubunganmu dengan Rasulullah? Kecuali ada sesuatu yang menghalangi. Misalnya ada orang sekarang banyak penyakit lambung kan. Terus kandung ngambil, tak enak, enggak bisa makan. Ya, enggak bisa dipaksain dong. Tapi dalam keadaan normal, jangan menyisakan satu butir nasi pun di piring kita. Karena kita tidak tahu barangkali berkah ada di situ. Dan bisa jadi satu butir nasi yang kita tinggal itu, tanda kita tidak syukur, menjadi sebab kefakiran seorang hamba. Cuman kadang ya namanya orang kan tidak banyak, kita sering melihat ada orang datang bertamu, cuman kalau tamu kan diingetin gak enak, tapi kalau pengajian kan enak diingetin, tamu habisin, gak boleh. Cuman ini pasti tamu gak pernah ngaji, tamunya hanya datang tok, tapi tamunya ustadz, ya ustadznya gak pernah baca ini kayaknya. Kita mohon untuk hal-hal sepele urusannya dengan Nabi, ini diamalkan sebelum yang berat-berat. Dan kita melihat di beberapa tempat itu ada orang urus makan, apalagi yang walimah prasmanan itu ngambil banyak, dibuang. Setelah itu dibuang, buang, buang, buang. Astaghfirullah. Ada Nabi tidak senang dengan yang demikian itu. Wa akhdhi luqmati allati tasqutu minhu, bahkan kalau ada sesuatu yang jatuh diambil lagi, diambil yang kotor. Bukan Nabi kurang makan, tidak, tapi tanda mensyukuri nikmat Allah jangan sampai buang-buang. Tapi yang masih bisa dibersihkan, kebayang ya kalau kurma jatuh ke debu yang debunya di tempat yang kering di Arab sana kan bisa. Tapi kalau musim becek yang jatuh bubur, ya, ya jangan diambil lagi, jorok. Bubur jatuh diambil lagi bukan. Artinya ya bisa kita faham, menunjukkan bagaimana Nabi perhatian urusan makanan. Jangan dikit-dikit buang, yang jatuh pun ternyata oleh Nabi diambil, dikasih contoh agar kamu tidak biasa membazirkan makanan. Kalau jatuh, makanya di kalangan Arab ini orang Arab tuh punya tradisi baik. Jadi kalau makan tuh pakai sutroh, sufrohos, jadi ada alas khusus dan itu bersih. Sehingga kalau ada makanan jatuh nanti kalau diambil pun tidak jijik. Karena jatuhnya masih ke tempat yang bersih. Dan jangan buang-buang makanan. Termasuk diantaranya kalau makan bersama, itu sebisa mungkin kita berebut barokah siapa yang paling akhir nanti. Jangan langsung ditumpangi, masih makanan banyak. Astagfirullahaladzim. Makanan banyak, tatonya dicuci tangan di atasnya. Mubadir. Itu menjadi sebab kefakiran bisa-bisa seperti itu. Karena Anda tidak mensyukuri nikmat Allah namanya makanan. Di sana banyak ada orang makan harus ngambil dari sisa makanan orang lain. Bagaimana keadaan negara-negara saat ini seperti Syria yang saat ini keadaannya seperti itu. Anak-anak di Palestina makan apa mereka? Lah kok kita buang-buang? Wa akliha, kemudian yang jatuh selagi masih bisa dibersihkan dimakan. Wa jawazi mashha ba'dal aqi, kemudian ini bukan boleh setelah dijilat dibersihkan, setelah itu boleh diusapkan di tangan. Karena ini kebayang di sebuah tempat yang belum disiapkan kain untuk pengusap tangan atau tisu, supaya tidak apa, tidak ke tembok, tidak ke kelambu, ya kan? Kemudian atau salaman dengan orang lain masih kotor, maka jika belum ada tisu dan yang lain sebagainya, usapkan di betismu, betismu sendiri. Setelah bersih, baru salaman sama orang. Mentang-mentang habis makan durian nggak dibersihin, salaman sama orang, ahlan wasahlan. Ini kan akhirnya yang salaman ke yang bau di rumah dimarahi, kamu makan durian ya, bukan makan durian, salaman sama ustadz itu. Ustaz lagi. Jadi kalau sudah dibersihkan, dijilat, dibersihkan, boleh jawazi diperkenankan kita usapkan di betis, di lengan kita, supaya nanti di saat kita urusan dengan orang tidak masih dalam keadaan basah bekas dijilat. Bisaidi lengan tangan, al-qadam, kaki wa ghairihima, dan yang lainnya dari badan kita. Sebab ada orang jorok nih. Kelambu. Saat ketemunya karpet, karpetnya orang ya, gorden macam-macam ya. Baik, An Ibn Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah senantiasa meridai keduanya. Qala Rasulullah SAW, idha akala ahadukum to'aman. Rasulullah bersabda, kalau salah satu dari kalian itu makan makanan, fala yamsah asabi'ahu, jangan buru-buru mengelap jemarinya, hatta yalaqaha, sampai ia menjilat, atau yul'iqaha, atau agar dijilatkan ke orang lain. Tolong jilati tangan saya. Kebayang enak. Ya maksudnya bukan begitu. Ini ada gambaran, ada anak kecil, ya kan? Anak kecil yang lagi makan, tangannya belepotan, diajari, dijilat sayang. Kalau belum bisa, kita ibunya menjilat. Orang lain, jadi orang lain boleh menjilat. Kalau memang ada yang orang suka rela menjilat makanan juga boleh. Menjilat sini. Cuman ini maksudnya, kalaupun dia tidak bisa menjilat, seandainya orang lain menjilat, ini termasuk menjalankan apa yang dididik, diajarkan oleh baginda Nabi. Intinya kemana? Agar kita tidak buang-buang makanan. Dan kita harus, intinya di antara lain disebut para ulama, rindu berkah. Jangan sampai ada berkah yang tertinggal. Karena tidak ngerti kita, di mana di antara makanan sebanyak itu yang berberkah. Seperti yang disebutkan dalam hadis berikutnya. An Ka'ab bin Malik, dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dari Ka'ab bin Malik beliau berkata, ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah, ya'kul bi thalathi asabi'a, aku melihat Rasulullah makan dengan tiga jemari. Fa'idha faragha, kalau sudah selesai, la'iqaha, menjilat beliau. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Awan Jabir, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah itu amara, memerintahkan, ini menunjukkan kesunahan, bahkan kalau sudah begitu bukan sekedar urusan mubah, amara, Nabi memerintahkan, bilaqil asabi'i, dan menjilat jemari, kemudian membersihkan sofhah, itu adalah sofhah, itu piring-piring yang kita pakai atau nampan yang kita pakai. Waqala, dan berkata Nabi, ini lho sirnya, rahasianya, kenapa kok sampai seperti Nabi melakukan, bukan rakus urusan makanan, bukan. Innakum, sesungguhnya kalian, la tadruna, tidak tahu, fi ayyi ta'amikum al-barakatu, di bagian mana keberkahan. Jangan-jangan berkahnya nempel di jarimu, jangan-jangan keberkahan ada satu butir nasi yang tertinggal di pojok tanganmu, nampanmu, maka jangan dan ditinggal. Ini masalah keberkahan. Berkah itu apa sih? Berkah itu ziyadah fil khair, sehingga kalau makanan berberkah, lihat di badan jadi sehat, menjadi taat, semangat beribadah, semangat berjuang, itu kalau makanannya berkah. Wa anhu, dan dari Sayyidina Jabir juga diriwayatkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza waqa'at luqmatu ahadikum, kalau jatuh salah satu suapan darimu atau makanan yang akan kamu makan, falyakhudha, hendaknya kau ambil kembali, jangan kau buang rezeki. Falyumit, kemudian kamu bersihkan makana biha min adza, kotorannya kau pungut kotorannya. Walyakulha, kemudian makan. Walayadha li syaitani, di antaranya Pak, jangan kau berikan untuk setan. Waduh, memang kita harus benar-benar membuat permusuhan yang sesungguhnya dengan setan. Sampai makanan pun kita harus jangan kasih itu setan, karena akan dipungut oleh setan nanti. Jangan baik-baik sama setan, karena baik setan tidak pernah baik kepada kita. Walayamsah yadahu bil mindil, jangan mengusap tangannya dengan sapu tangan atau tisu zaman sekarang. Hatta yalaqa, sampai dijilat terlebih dahulu. Asabi'ahu, jemarinya tadi. Fa innahu, karena sesungguhnya dia, la yadri, tidak tahu, fi ayyi ta'amihil barakatu, di bagian mana ada berkah makanan tersebut. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wa anhu, dan juga dari Sayyidina Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah berkata, bersabda, qala inna syaitana yahduru ahadakum, setan itu hadir nunggu, nungguin kita makan. Waktu kita pakai bismillah, kalau pakai enggak pakai bismillah bareng-bareng. Jadi Anda makan sama setan. Orang bangga makan dengan para ulama, para habaib, kan gitu. Ini makan sama setan. Gara-gara enggak pakai bismillah tadi. Lah, kalau sudah pakai bismillah, setan pun enggak pergi, nunggu. Barangkali dapat bagian itu, ditinggal tadi itu. Inda kulli syai'in min sya'nihi. Jadi setan tuh nguntit kita dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun. Hatta yahdurhu 'inda ta'ami, sampai hadir di makanan kita. Fa idza saqatat luqmatun, kayak ayam nunggu itu. Kalau sudah jatuh satu suap, idza saqatat luqmatu ahadikum, kalau jatuh salah satu apa suap makananmu, falyakhudha, hendaknya mengambil, walyumit, kemudian bersihkan, mengambil, memungut, maka nabiha min adha, dari kotoran atau debu-debunya atau apa dibersihkan. Tsumma liyakulha, liyakulha, kemudian dimakan. Wala yadha li syaiton, dan jangan sampai meninggalkan untuk setan. Fa idza faragha, kalau sudah selesai, falyal'aq, kemudian menjilat asabi'ahu, jemarinya. Fa innahu, diulang-ulang riwayatnya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakatu, karena dia tak tahu di mana keberkahannya. Hadis yang serupa juga dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza akala ta'aman, kana Rasulullah, ada Rasulullah itu bukan bersabda, kana Rasulullah, Rasulullah itu idza akala ta'aman, kalau makan makanan, la'iqa asabi'ahu tsalats, menjilat jemarinya yang tiga. Artinya jemari yang dipakai untuk makan. Kalau dipakai empat, ya empat, lima, lima. Karena Nabi makannya tiga, disebutkan tadi, makannya dengan tiga jemari. Maka yang dijemari, yang dijilat, dibersihkan oleh Nabi juga tiga jemarinya tadi. Idza saqatat luqmatu ahadikum, kemudian Nabi berkata, waqal, jika jatuh makananmu, falyakhudha, hendaknya diambil. Walyumit anha alhadha, kemudian dibersihkan, walyakulha, kemudian makannya. Waliyadha di syaitan, jangan biarkan itu untuk syaitan. Wa arama wa amarona, kemudian Nabi memerintahkan kita, annaslutal qas'ata, untuk membersihkan qas'ata. Qas'ah itu adalah piring, mengusap, jadi dibersihkan sampai bersih, ya. Nggak usah ragu. Oh, kamu rakus. Oh, enggak, yang rakus itu yang ambil hartanya orang. Ini kan milik saya sendiri, rakus bagaimana. Itu yang ngerbutan waris, ngambil duit masjid, ngambil zakatnya orang fakir, itu yang rakus. Korupsi, duit pondok dibuat ke rumah makan, itu yang rakus. Kalau ini makanan kita, kita jilat tidak rakus, milikku, halal, bersih, kok dibilang rakus. Bukan rakus, Nabi ini mengajarkan. Wa qala innakum latadruna fi ayyi ta'amikumul barakatu, karena kamu tidak tahu di mana keberkahan makananmu. Wa an Sa'id bin Harits annahu sa'ala Jabiran, dari Sa'ad bin Harits bertanya kepada Sayyidina Jabir, perawi hadis tersebut. An wudu'i mimma masatin nar, masalah wudu' dari yang kena api. Jadi termasuk yang dinukil dari Imam Nawawi, terus menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal, ibu makan sate itu wajib wudhu lagi, batal wudhu. Makan daging yang dimasak, daging dimasak, makan daging dimasak itu batalin wudhu. Bukan madhab kita, tapi madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga itu yang diambil oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kalau madhab kita Imam Syafi'i, enggak, karena batalkan wudhu enggak ada, makan sate enggak ada. Cuman ini pendapat, dan para ulama madhab Syafi'i itu ya ada riwayat. Nabi ceritanya satu orang itu, Nabi berkata tiba-tiba, bagi yang makan daging yang dimasak, hendaknya ngambil air wudhu. Berdirilah satu orang, karena dia tadi makan. Difahami oleh para ulama seperti madhab Imam Ahmad, berarti yang makan daging seperti itu menjadi batal wudhu. Kalau madhab kita Syafi'i tidak, itu sebenarnya itu dengan takwilan yang macam diantaranya, Nabi itu tahu orang itu punya hadas, diberi oleh Allah dengan wahyu, orang itu punya hadas, hadasnya apakah buang angin dan sebagainya, cuman dia mau sholat. Nabi punya adab, gak mungkin ngomong kamu buang angin, wudhu. Kebetulan dia punya ciri yang lain, yaitu dia baru makan daging, yang makan daging wudhu lagi. Itu yang jelas, ini adalah khilaf di antara ulama. Gak usah ribut urusan perbedaan para ulama, mereka orang-orang besar. Imam Ahmad bin Hanbal orang besar, Imam Nawawi dari madhab Syafi'i yang sama dengan madhab Imam Ahmad orang besar. Faqala la, apakah wudhu? Dijawab tidak, gak wajib. Nah, ini tidak wajib wudhu menurut hadis ini. Qad kunna zaman Rasulullah, kami pernah ada pada zaman Rasulullah, la najitu mithla dhalika ta'am illa qalilan, kami tidak menemukan makanan kecuali sedikit. Fa idza nahnu wajadnahu, jika kami menemukan makanan tersebut, lam yakun lana mindilun, dan kami tidak menemukan sapu tangan, illa akuffana wa sawa'idana, kecuali telapak tangan kami dan lengan-lengan dan kaki kami. Thumma nusalli wa la natawaddo, kemudian kami salat dan tidak wudu. Nah, ini keterangan bahasanya, waktu itu kami makan, dan zaman waktu itu memang tidak ada yang namanya sapu tangan atau tisu. Maka setelah makan ya kami bersihkan agar kami menghadap kepada Allah waktu kita sudah punya wudu. Ada beberapa hukum di sini, hukum makan makanan daging yang dimasak. Makan daging yang dimasak. Dari hadis ini tidak membatalkan wudu, itulah madhab Syafi'i. Yang kedua, bagaimana kita itu mengusap tangan, itu suatu yang boleh. Habis makan, habis dijilat tangannya, mengusapkan ke betis itu boleh. Tapi ini ada isyarat, waktu itu memang tidak ada mindil, tidak ada sapu tangan, tidak ada tisu. Kalau sudah ada tisu, yang penting sudah kamu bersihkan jemarimu, jangan sampai ada berkah yang tertinggal, sudahlah lap dengan tisu atau cuci tangan. Yang penting jangan sampai ada beras, nasi, belepotan di sini, mungkin apa saja, kemudian langsung kita cuci, takut kita mengusir berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahul Bukhari, hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini makan terus, sebabnya tinggal satu lagi, bab makan, habis itu minum. Babu taktiril aidi ala ta'am, bab disunahkan kita memperbanyak tangan waktu makan. Artinya kalau makanan kita berdua, cukup berdua, panggil tambah orang satu lagi, menjadi cukup bertiga nanti. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul itsnaini kafith thalathati. Makanan dua orang itu bisa dimakan tiga orang. Tapi ingat, bukan mutafarrikin, bukan terpisah-pisah. Disatukan wadah, satu wadah. Misalnya ada kiriman nasi bungkus. Ada orang yang ketiga enggak dapat nasi bungkus. Yuk digabung jadi satu, makan bertiga. Dan cukup semuanya, kenyangnya sama nanti. Kalau memang tidak kenyang, biarpun tiga bungkus tetap tidak kenyang, memang perutnya yang rusak itu. Ada keberkahan di sini. Cukup nanti. Wa ta'amu thalathati kafil arba'ati, makanan tiga orang bisa untuk empat orang. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Wa an Jabir radhiyallahu ta'anhu, dari Sayyidina Jabir, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah yaqulu bersabda, ta'amul wahidi, makanan satu orang, yakfil itsnaini, cukup untuk dua orang. Wa ta'amul itsnaini, makanan dua orang, yakfil arba'ata, bahkan bisa cukup untuk 4 orang. Wa ta'amul arba'ati, makanan 4 orang, yakfil thamaniyata, cukup 8 orang. Artinya, kalau sudah di hadapan makanan, jangan lupa sama kawan. Kalau ada kawan yang belum makan, ajak sini. Jangan bilang, waduh, jatahnya kurang. Enggak kurang. Duh, ini sih jatahnya 6 orang, datang 10. Suruh masuk semuanya. Suruh masuk semuanya. Akan cukup semuanya, jangan khawatir. Ada keberkahan. Kalau sudah berkah itu unik. Cukup saja. Karomah, keramatnya seorang yang percaya dengan Allah dan nyambung hatinya dengan Rasulullah. Cukup saja nanti. Sehingga banyak orang mengadakan acara itu antar jumlah yang dimasak dengan jumlah yang datang enggak nyampe, enggak seimbang. Tapi orang semua merasakan makan. Itu namanya berkah. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya marilah kita memasuki sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada para hadirin, para hadirat untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Jangan diberikan kecuali dites dulu nak ya. Nah, ini anak soleh, pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Buya ayah yang saya hormati, semoga Allah selalu melindungi Allah SWT. Pertanyaannya ada hubungannya, hukumnya apa membaca manaqib, Buya? Misalnya manaqib Abdul Qadir Jailani dan perbedaannya dengan tawassul itu apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih Bu ya, sebelum nikah itu seorang istri dia berkeyakinan bahwa menyentuh suaminya itu tidak batal. Apa? Kemudian setelah menikah suaminya itu menyuruh istrinya mengikuti keyakinannya bahwa bersentuhan itu batal. Nah sementara istri karena dari kecil melihat orang tuanya kemudian dididik dan diyakininya itu tidak batal. Jadi dalam khilafiyah ini apakah seorang istri itu berkeyakinan dengan diri sendiri atau ikut suaminya? Baik. Baik, bismillah. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah manaqib. Manaqib itu apa sih? Sejarah para ulama. Jadi manaqib itu adalah tentang kemuliaan cerita para ulama. Disebut tentang kemuliaan para ulama, akhlaknya dan sebagainya. Itu manaqib. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, "Inda dzikri salihin tatatanazzalur rahmat." Dengan disebutkan nama-nama orang soleh, cerita orang soleh akan diturunkan rahmat. Maka di sini tidak pernah disebut nama-nama orang tidak soleh. Nyebut nama Fir'aun pun kalau bisa dihindari kecuali memang harus ditentukan. Apalagi nama orang-orang yang bikin masalah misalnya. Enggak perlu, orang-orang soleh. Orang soleh yang disebut. Jadi membaca cerita orang soleh, ini menjadikan kita punya mahabbah kepada mereka. Baca manaqib sah, yang penting manaqibnya benar. Jangan cerita tentang orang soleh, membual khayalan, keramat-keramat palsu, sampai pelanggaran-pelanggaran syariah ada. Abdul Qadir Jailani orang besar, alim, bukan sekedar seorang sufi, tapi beliau adalah alim berfatwa dengan dua madhab, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Aslinya Hambali. Tapi begitu alimnya beliau, sampai beliau berfatwa dengan madhab Syafi'i juga. Dia orang besar. Dianggap di dalam madhab Hambali. Alim. Nah, itu orang besar. Akan tapi lihat, ada beberapa cerita tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Cerita dibuat dari otaknya sendiri. Khayal. Jadi kalau cerita palsu, ya jangan dong. Tapi sejarah manaqib yang benar. Itu menggugah hati agar kita semakin cinta kepada ulama. Jadi membaca manaqib hukumnya adalah diperkenankan, bahkan itu menjadi sebab kebaikan, maka menjadi sunnah, sangat dianjurkan kenal fulan, ulama ini, ulama ini, ulama ini, tapi asalkan ceritanya benar. Sebab ada riwayat-riwayat atau nukilan-nukilan riwayat dari Syekh Abdul Qadir Jailani palsu, dari Syekh Imam Ghazali palsu. Kalau sudah berkali, kalau cerita bohong jangan dibaca. Dan ini bukan tawassul, tawassul itu beda. Tawassul itu tidak begitu. Tawassul ini, nah ini termasuk yang sering bicara tawassul, harus ngerti tawassul, pernah kita bahas, tapi ini bukan waktunya bahas tawassul. Singkatnya tawassul itu sederhana, tawassul syar'i, tawassul itu tawassul yang sangat syar'i, yaitu yang diajarkan oleh para ulama-ulama. Tawassul ada dua dan bukan manaqib, macam manaqib. Tawassul ada tawassul biddu'a. Tawassul biddu'a. Kita tawassul biddu'a itu kita datang kepada seseorang ulama atau kiai untuk doain kita. Seperti Rasulullah sendiri pernah minta doa kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Atau kita datang kepada siapapun minta doa. Maka tawassul biddu'a. Padahal kita kan bisa minta kepada Allah. Ya Allah, berikan kepada kita siapa? Banyak yang belum nikah jodoh. Saya ini tawassul bid doa. Yang kedua, doa bid tawassul. Doa di dalamnya ada tawassul. Nah ini loh yang kadang-kadang orang yang biasa tawassul dan ngerti ini terjemahkan tawassul pakai otaknya sendiri sehingga orang-orang yang ahli tawassul menghantam kita. Sekarang harus belajar apa sih doa bid tawassul. Doa yang di dalamnya ada tawassul. Doa memohonnya tetap kepada Allah. Cuma di dalam doa kita membawa orang-orang besar yang dicintai oleh Allah yang punya amal soleh sehingga ini atau wajah ilaika ya Allah aku menghadap kepadamu binabika nabi rahmati dengan membawa Nabi Muhammad atau para orang-orang soleh. Berdalam hadis salat istisqa itu adalah doa bitawassul bukan tawassul bidu'a, maka telah salah yang memaknai hadis dalam salat istisqa itu adalah tawassul bidu'a. Jadi ceritanya para sahabat Nabi pada zaman Sayyidina Umar itu memohon Allahumma inna kunna natawassul ilaika binabika ya Allah, dulu aku bertawassul dengan nabimu dan sekarang aku bertawassul dengan ammi nabika, dengan paman nabimu. Ini bukan tawassul bidu'a, bukan kita minta kepada Rasulullah untuk didoakan, tidak, bukan datang kepada Sayyidina Abbas minta didoakan, itu salah menerjemahkan. Tapi ini doa bukannya Allahumma inna kunna, ya Allah kami mohon kepadamu dengan membawa orang-orang soleh. Jadi tawassul itu mintanya kepada Allah dan membawa orang-orang soleh. Seperti dalam hadis Utsman bin Hunayf, Allahumma inni atawajjuh ilaika binabika nabi rahmati. Ya Allah, aku memohon kepadamu. Mintanya kepada Allah. Membawa siapa? Nabi Muhammad. Membawa para wali. Loh kok boleh para wali? Dalam kisah salat, dalam kisah hadis salat istisqa itu, Sayyidina Abbas. Abbas bukan nabi. Karena Abbas, Sayyidina Abbas ada hubungannya dengan nabi. Ulama ada hubungannya dengan ini yang salah paham tentang biasanya ini yang malas belajar. Tawassul itu ya perantara, seperti kita mau ke presiden susah lewat anaknya. Loh, ini kan kurang ajar menerjemahkan tawassul. Ini biasanya orang biasa tawassul, ngomong tawassul tidak pakai ilmu malah jadi bumerang. Bukan begitu. Oh, mau ketemu Buya ini paling susah lewat anak-anaknya. Nah, ini kan disamakan Tuhan Allah dengan kita manusia. Iya, ini ya kesalahan ahli tawassul kan, Anda enggak ngerti tawassul akhirnya ngomong tawassul pakai akal-akalan. Bukan bil ilmu, bukan dengan ilmu. Tawassul itu apa sih? Oh, tawassul enggak boleh. Tawassul kan ya kalau kita minta langsung kepada Allah, kayak kita ke menteri, ketemu susah lewat asistennya. Wah, ini salah. Bukan begitu, mintanya tetap kepada siapa? Allah. Membawa apa? Membawa orang-orang soleh atau membawa amal soleh. Jadi tawassul dengan amal soleh atau membawa orang soleh. Lah kalau kita benar dalam mendefinisikannya dan Anda kembali dalam hadisnya, coba suruh baca salat istisqa. Hadisnya sahih, Imam Bukhari meriwayatkan. Itu bukan kita minta doa ke Rasulullah, bukan. Bunyinya Allahumma inna kunna. Ya Allah, Allahumma, mintanya kepada Allah. Loh kok diartikan sebagian orang yang katanya muhaddits mungkin, katanya ahli, katanya apa? Ini minta doa ke Rasulullah. Kalau minta ke Rasulullah kenapa pakai Allah? Kenapa pakai Allahumma? Minta kepada Sayyidina Abbas agar didoain. Kalau minta kepada Sayyidina Abbas agar didoain, kenapa juga pakai Allahumma? Ini masalah tawassul. Jadi manakib bukan tawassul. Maka tawassul adalah hak. Kalau ada orang mengatakan tawassul batil, itu biasanya kesalahpahaman tentang tawassul. Nah ini. Al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwuri. Kalau ingin menghukumi sesuatu, hendaknya harus tahu hakikat sesuatu yang akan dihukumi dan harus mengerti hukum yang akan dijadikan hukum untuk menghukumi sesuatu tersebut. Tidak boleh acak. Kemudian yang kedua adalah tentang seorang istri. Istrinya itu di mana? Di Maroko atau di Jawa? Di Jawa. Kalau di Jawa itu kemudian kok ngomong tidak batal, kayaknya salah faham dia. Orang Jawa, madhabnya kan Syafi'i rata-rata. Kok ada berarti dia salah ngaji kayaknya. Jelas salah. Karena madhab Indonesia adalah Syafi'i. Madhab Syafi'i adalah bersentuhan laki dengan perempuan adalah batal. Suami istri juga batal. Lu bapak ibunya kan bukan ulama. Bapak ibunya ustaz? Bukan kan? Bukan ustaz. Berarti bapak ibunya salah tapi Allah memaafkan. Sekarang sudah ngerti ketemu suami yang Syafi'i, berarti ikut suami dong. Jadi masalah menyentuh laki suami laki perempuan membatalkan dalam madhab Imam Syafi'i, kecuali nanti diajari oleh seseorang untuk ikut madhab Malik, boleh. Misalnya wanita tersebut pernah sekolah di Maroko atau di Mesir yang ikut madhab Syafi'i, atau di India pernah itu jalan-jalan ke India, khuruj keluar ke India, belajar di sana madhab Hanafi, boleh pulang tiba-tiba dia punya fikih, tidak batal, ada sandaran ilmunya. Yang menjadi masalah adalah ikut bapaknya, bapaknya bukan ustaz, ibunya juga bukan ustaz, ilmunya bukan diambil dari bapak yang bukan ustaz, bukan dari ibu yang bukan ustaz. Maka sangat betul kalau istri tersebut hendaknya patuh kepada suami, karena suami mengikuti madhab Syafi'i. Kecuali seorang istri tadi berkata, aku ikut seorang ustaz yang madhab Malik, karena abah saya pernah sekolah di Maroko kemudian mengajarkan kepadaku madhab Malik. Oh iya, betul. Makanya kalau ada orang mengatakan bersentuhan laki dengan perempuan itu tidak membatalkan wudu, lalu dia berkata saya ikut madhab Malik atau Imam Abu Hanifah, hebat, kamu ikut ulama. Tapi yang karena saya ikut Rasulullah, kayak seolah-olah Imam Syafi'i tidak ikut Rasulullah, ini kurang ajarnya orang. Hati-hati, ini ada sebagian orang seperti itu. Kalau Anda berkata saya ikut madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, artinya apa? Kalau Imam Malik dan Abu Hanifah pasti ikut Rasulullah. Lah Imam Syafi'i ikut Rasulullah, ini kan berbeda cara pemahaman. Cuman ada orang di akhir zaman nanti nyalahkan madhab lain, langsung kita harus ikut Rasulullah, jangan ikut Imam Syafi'i. Udah, ini kan kurang ajar kan Imam Syafi'i. Memang Imam Syafi'i tidak ikut Rasulullah. Memang ente lebih pintar dari Imam Syafi'i. Sama Syafi'i yang mengatakan jangan ikut Imam Malik, ikut Rasulullah, batal wudu dengan hadis-hadisnya. Ente merendahkan Imam Malik. Ente ini siapa? Ini biasanya kesombongan anak-anak belajar akhir zaman itu sudah. Kalau bahasa orang Jawa itu anginnya naik ke dada itu. Angin itu dibuang ke bawah, bukan dibawa ke atas, sombong, petentang-petentang. Belajar sedikit saja sudah nyaci maki orang sana sini. Mengetahui madhab mahat itu penting. Pengetahuan tentang madhab ulama. Tapi ketahuilah kita harus belajar dari madhab kita, madhab Imam Syafi'i. Ilmu penting. Makanya ibu tolong didukung pondok ini mencetak ulama. Bangunannya belum beres. Buya tidak minta bangunan, minta didoain semoga kirim ahli surga menyelesaikan bangunannya ini. Kita mencetak ahli-ahli fikih yang ngerti halal haram, jadi penceramah nanti penceramah yang ngerti hukum. Ya itu ya. Baik. Amin, amin. Alhamdulillah diamini semuanya. Yang bilang lain ngomong enggak cukup amin. Cukup amin, sudah cukup. Ya cukup. Baik, silakan yang lain. Afwan Buya, ada satu pertanyaan dari sosial media yang datangnya dari hamba Allah Denpasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya telah 4 tahun menikah dan belum dikaruniai anak atau keturunan. Saya dan suami berniat ingin melakukan inseminasi sesuai dengan anjuran dokter untuk mendapatkan keturunan. Inseminasi adalah proses pembuahan dengan jalan menyuntikan sperma suami ke indung telur istri. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah dalam agama Islam menjalankan proses inseminasi tersebut guna mendapatkan keturunan? Baik, pertama, kepada siapapun yang belum dikaruniai anak, nasihat dulu sebelum saya ngasih jawaban. Jawab jawabannya panjang, nanti takut lupa jawaban, jawabannya bikin bulat, lupa nasihat. Nasihatnya adalah, hei hamba yang tidak dikaruniai anak, yang tidak punya anak, bukan musibah. Sebab ada orang yang sangat hebat, sangat mulia, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, tidak punya anak. Siti Aisyah tidak punya anak. Istri Nabi banyak tidak punya anak. Jadi jangan sampai tidak punya anak lalu merasa, oh, di hadapan Allah tidak ada kekurangan. Bahkan asal tahu saja, kalau Anda tidak punya anak, maka Anda tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Anda tidak akan ditanya oleh Allah tentang anak. Tidak usah berkecil hati lalu pusing, gundah, kemudian ribut terus dengan suami, sudah enggak punya anak ribut terus. Buatlah keindahan, ambil anaknya orang untuk Anda didik menjadi ulama, sama nanti pahalanya. Jangan sampai setelah itu Anda ribut terus sampai melakukan keharaman. Dan bagi siapapun yang memang belum dikaruniai anak, lebih baik serahkan kepada Allah. Kami tidak menghimbau untuk mengecek agar tahu siapa yang mandul dan siapa yang tidak, serahkan kepada Allah, biar. Sebab nanti kalau sudah tahu, takut tidak sabar, lalu merendahkan pasangannya yang mandul. Bahkan sebuah kisah, ini memang perlu nasihat, ini penting sekali. Sebuah kisah, ada seorang suami istri datang ke tempat dokter untuk ngetes siapa yang mandul. Kemudian setelah itu istrinya pulang, suaminya datang ke kantornya sang dokter, tak tahunya diagnosanya, hasilnya adalah istrinya mandul. Tak tahunya karena istrinya mandul, lihat suami yang baik, dokter tolong saya tidak berani menyampaikan ke istri saya. Terus biar dokter saja yang menyampaikan. Ya sudah, panggil saja istrimu. Cuman tolong beritanya dirubah. Bagaimana? Bilang yang mandul saya. Husyuf. Akhirnya disampaikan kepada istrinya bahwasanya suamimu tidak bisa membuahi. Ini maksudnya seorang suami itu ngalah. Jangan sampai istri hatinya kecewa. Kemudian setelah itu, kalau ternyata terbukti memang tidak punya anak, menurut sudah terlanjur melihat, dilihat oleh dokter, kemudian dia harus misalnya dengan proses yang saat ini disebut inseminasi buatan atau bayi tabung dan sebagainya, bagaimana hukumnya? Yang jelas Anda selagi diberi oleh Allah seperti itu, kalau Anda pasrah dengan ini semuanya, ketahuilah kemuliaan tidak harus dengan anak, tapi Anda bisa punya murid yang banyak. Imam Nawawi tidak punya anak sampai hari ini. Karena Imam Nawawi tidak punya anak. Apakah menjadi rendah Imam Nawawi rahimahullah? Tidak. Kita baca kitab. Semua orang sambung dengan Imam Nawawi. Biasanya kalau sudah dimasuki hawa nafsu, sehingga saling merendahkan. Ini nasihat bagi semuanya. Dan bagi yang punya anak, awas. Banyak orang punya anak masuk neraka. Gara-gara punya anak salah didik, tidak kenal Allah, hanya kenal duit saja. Suruh kerja, jadikan sapi perah, mesin uang. Tidak pernah sujud, sholat, ketahuilah dosa. Yang masuk neraka pertama adalah bapak ibunya. Hati-hati yang punya anak. Maka jadikan anakmu anak-anak ahli surga. Didik yang benar dan baik. Baru masuk jawaban kita. Nah, bagi yang memang terbukti seperti itu, mandul, apakah lemahnya sperma seorang suami untuk menembus, untuk membuahi ovum, atau ada istilah-istilah. Kalau salah, ini kalau salah istilahnya ada. Jadi ada benih. Bagaimana melakukan pembuahan? Ada sperma yang dihasilkan oleh reproduksi laki-laki atau testis, kemudian ada ovum dari ovarium, ini nanti berpadu lalu membuahi. Ini harus suami istri. Baik, kita akan bicara tentang inseminasi buatan atau pembuahan, baik di dalam rahim atau di luar rahim. Di dalam rahim biasa jelas, kalau di luar rahim mungkin istilahnya bayi tabung itu, betul kan? Tidak salah ya, salah betul ini. Saya bukan belajar, saya bukan fakultas kedokteran. Jadi bayi tabung adalah pembuahannya di luar. Jadi sperma, benih laki-laki, ovum, benih perempuan dipertemukan dengan alat apa? Bukan masuk ke tabung bayinya, bukan gitu. Itu kan ini kesalahpahaman ustadz mungkin, saya juga kalau salah paham dijelaskan. Dengan proses tertentu lalu terjadi pembuahan, kemudian nanti ditempelkan di dinding rahim seorang wanita. Nah, yang pertama, ini bermacam-macam model. Sperma bukan sperma suami istri, jelas haram. Mutlak tidak ada tawar menawar. Atau sperma suami istri tapi ditempelkan di rahimnya orang lain, haram mutlak, enggak ada tawar di sini. Tinggal yang tersisa adalah sperma suami istri yang halal, ini yang perlu kita bahas. Adapun kalau sperma orang lain, jelas bukan suami istri, sperma enggak boleh masuk zina itu. Atau sperma suami istri setelah terjadi pembuahan ditempelkan di dinding rahimnya wanita lain. Kisah cerita di Amerika, katanya ada nyewa rahim. Ini karena istrinya malas lah ngandung, nyewa rahimnya orang. Haram, tidak boleh. Baru yang dibahas sekarang adalah sperma suami istri. Dengan dua model, pembuahan di luar rahim, dengan tabung tadi, atau pembuahan di dalam rahim langsung seorang perempuan. Dan biasanya adalah karena lemahnya sperma untuk membuahi, atau mungkin itu, atau macam-macam sebab. Baik. Bagaimana hukum yang semacam ini? Baik. Ada orang menjawab hanya dengan begitu gampangnya, asalkan suami istri boleh. Oh, tidak semudah itu. Harus direntet mulai dari siapa yang menangani dokternya ini. Satu, dokter yang menangani siapa? Bahkan di dokter saja mungkin orang sudah enggak jadi inseminasi buatan. Dokternya harus dua orang, seorang dokter muslim yang bisa dipercaya, punya iman, takwa kepada Allah. Kalau dokternya tidak punya iman, tidak punya takwa, lihat. Dokter itu pasti ingin dibilang sebagai dokter yang sukses. Misalnya kalau dia tidak amanat, sperma suaminya ini kok tidak bisa membuahi, dan dia harus berhasil dong. Bisa saja dia berbohong, mani yang lain dimasukkan gitu, lalu terjadi pembuahan. Ayo, siapa yang bisa menjamin? Ayo. Makanya bukan hanya sekedar fatwa begitu saja, harus dipikirkan jauh-jauh. Kalau ternyata pembuahan gagal, kan nggak ngerti di laboratorium siapa yang ngerjain, ya kan? Suami istrinya sudah pulang ke rumah, hanya nunggu hasilnya, bisa terjadi pembuahan atau tidak? Belum. Tatonya ngerti, misalnya sperma laki-lakinya adalah mati, tidak bisa membuahi sama sekali, ya cari sperma yang lain. Lah, dusta. Mungkin tidak dusta. Mungkin. Kenapa? Tujuannya harus sukses. Sampai diceritakan di sebuah tempat, ada dokter paling hebat di dalam menyelesaikan kasus kandungan. Ternyata terungkap setelah itu adalah dengan cara seperti itu. Spermanya orang atau spermanya dia sendiri atau sperma siapa saja. Untuk membuahi, hati-hati. Jangan Anda main begitu. Kemudian, ini dokternya saja. Asalkan ketemu dokter yang benar bisa dipercaya, semuanya ada iman. Anda harus takut kepada Allah, jangan serta-merta langsung ini. Termasuk mufti-muftinya. Memberi fatwa, jangan buru-buru langsung, boleh-boleh. Kemudian prosesnya, mulai dari cara mengeluarkan spermanya dan sebagainya, harus dengan cara yang halal. Kemudian setelah terjadi pembuahan, mau menyuntikkan ke rahim, ke dinding rahim istrinya itu pun, tidak boleh membuka aurat. Siapa kira-kira? Apakah dokter perempuan atau sebagainya? Membuka aurat besar kalau tidak darurat juga tidak boleh. Sehingga mengatakan bolehnya ini pun secara hukum berat memang. Akan tapi sebagian ulama memperkenankan, asalkan nanti yang menyuntikkan dinding rahimnya adalah dokter muslimah. Biarpun sebetulnya masih berat. Wong bayi kan tidak darurat. Memang orang tidak punya anak mati? Kan tidak. Cuman kita anggap saja ikut sebagian ulama yang meringankan pendapat ini, setelah dokternya benar, proses pengambilan sel telur tadi benar, mohon maaf, masalah onani kan harus pikirkan. Kalau onani sendiri atau onani dengan istri atau masturbasinya istri dengan suami untuk bisa menghasilkan sel telur kemudian itu dibuahi, tidak tahu caranya gimana. Saya tidak pernah jadi dokter, cuman begitulah gambarannya. Kemudian setelah itu diproses inseminasi buatan tabung di luar rahim. Kemudian setelah itu menempelkan di dinding rahim itu sendiri juga harus ada prosesnya yang syar'i. Jadi kalau melihat dari begini itu, orang ahli iman akan mikir, sudah aku serah kepada Allah. Karena dari dokternya sendiri bingung, dokternya kita juga baru kenal dia. Belum lagi nanti dokternya laki-laki akan mengobok-ngobok aurat istrinya. Bagaimana dia ridho? Urusan hawa nafsu karena masuk di sini. Jadi seandainya pun, mengikut pendapat yang perkenankan dari proses dokternya, proses pengambilan sel telurnya, kemudian sampai penempelan di dinding rahim itu harus benar sesuai dengan syariat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan intinya seandainya pun diperkenankan, ini menurut pendapat yang mengatakan boleh, sangat berat. Maka himbauannya adalah serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Anda ingin ngurusi anak, banyak anak santri di sini, Anda bisa ngurusi di sini atau ngurusi anaknya siapa saja, sama di hadapan Allah, supaya kita tidak melanggar Allah. Apa artinya kalau kita mendapatkan anak tapi kita dosa di hadapan Allah? Maka ini berat sekali. Belum lagi nanti istilahnya berkembang, belum lagi kemudian apa? Kadang sebab gini, menurut katanya sih, katanya dokter juga. Jadi sel telur itu kalau sudah dipertemukan antara sperma dan ovum itu, kalau sudah dipertemukan nanti akan menandakan pembelahan. Jadi setelah sebagian disuntikkan, jadi ada sisanya. Sisanya ini kalau dokternya nakal disimpan, barangkali ada orang minta lagi nanti, daripada proses ini saja saya suntikkan, saya berikan. Lo lihat, harus dibuang, pasti jamin pokoknya ruwet ini. Makanya kita kadang-kadang kaget, langsung spontan seorang mengatakan boleh, asalkan suami istri. Nggak ngerti prosesnya itu kayak apa itu. Bagi yang sudah telanjur Anda punya anak dengan bayi tabung, syukuri. Insya Allah semoga baik semuanya. Bagi yang belum, Anda harus berpikir ulang tentang ini semuanya. Yang merawatmu bukan anakmu. Jangan sampai di antara kita mendidik anak, merawat anak, karena kita ingin numpang di masa tua kita. Salah. Didiklah anakmu karena Allah, bukan karena kita ingin numpang di anak kita. Kadang ternyata yang merawat kita adalah bukan anak kita. Mungkin anak kita punya tugas lebih besar lagi. Allah. Kalau ada seorang tua merawat anaknya karena ingin numpang kepada anak tersebut, tidak bisa jujur di dalam mendidik, bahkan bisa tidak adil, sehingga ada anak tersayang, ada anak mama, ada anak yang dikucilkan. Karena apa? Karena dia berharap nanti tinggal bersama anak tersebut, biarpun salah nggak berani marah-marah. Kenapa? Kalau saya marahin sekarang nanti